الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui beberapa masalah dalam bab fa'il, di antaranya fa'il itu amilnya ada dua, ada yang berupa fi'il maklum, ada yang berupa syubhul fi'li, yang menyerupai fi'il. Kemudian kita juga mengetahui bahwa fa'il ada dua, ada yang berbentuk dhohir, ada yang berbentuk dhamir. Maka pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan masalah berikutnya. Al-mas'alatu al-khamisah. La yajuzu taqdimul fa'il alal fi'li. Fa'il tidak boleh mendahului fi'ilnya. Jadi fi'il dulu baru fa'il. Fa'in wujida ma dhahiruhu annahu fa'ilun muqaddam wa huwa imma mubtada'un wa imma fa'il bifi'lin mahdhuf. Jika dijumpai ada yang seolah-olah fa'il mendahului fi'ilnya, maka isim tersebut bisa jadi mubtada, bisa jadi fa'il, tapi fi'ilnya dibuang, bukan fi'il yang ada. Nah, setelahnya al-awwal nahwu zaidun qoma, ini kan seolah-olah fa'il kemudian fi'il, ya kan? Maka zaidun ini jadi mubtada. Qoma ini fi'il fa'il, fa'ilnya berupa dhamir mustadir. Asani contoh yang kedua, nahwu qawli ta'ala wa in ahadun minal musyrikin istajar. Ahadun ini fa'il, karena in di situ in syarat, yang mana in syarat itu masuknya pada fi'il. Berarti ahadun itu jadi fa'il dengan fi'il yang dibuang, bukan istajaroka yang ada di depannya. Kalau istajaroka fa'ilnya dhamir mustadir, ya. Namun fi'il yang dibuang tadi takdirnya bisa meniru dengan fi'il yang ada. Nah, jadi asalnya wa in istajaroka ahadun, niru istajaroka yang disebut itu, ya. Mengapa ahadun jadi fa'il, tidak jadi mubtada seperti zaidun qoma? Li'anna adata syarti la tadkhulu 'alal mubtada. Karena ada syarat tidak masuk pada mubtada. Ada in tadi, in syarat, sehingga ahadun tak mungkin jadi mubtada, ya. Mesti jadi fa'il dengan fi'il yang dibuat. Tayyib. Al-mas'alatu as-sadisah, masalah yang ke-6. Anna fi'lahu yuwahadu ma'atas niyatihi wa jam'i. Fi'il tetap berbentuk mufrad sekalipun fa'ilnya musanna atau jamak. Nahwu qama az-zaidani wa qama az-zaiduna. Qama tetap mufrad sekalipun fa'ilnya musanna az-zaidani atau jamak az-zaiduna. Wa hadhihi lughatu jumhuril Arab wa biha ja'at tanzil. Ini merupakan bahasa mayoritas bangsa Arab dan dengan ini Al-Qur'an diturunkan, yakni dalam Al-Qur'an semua fi'il terbentuk mufrad sekalipun fa'ilnya musanna atau jamak. Al-mas'alatu as-sabi'ah wa minal arabi mayyulhiqal fi'la bi alamati tasniyati wal jam'i idza kana al fa'il musanna aw majmu'an. Di sebagian bangsa Arab ada yang memberi tanda musanna dan jamak pada fi'il jika fa'ilnya musanna atau jamak. Naqama az-zaidani wa qamu az-zaiduna wa qumna. Nih nunnya disukun di fathah wa qumna, ya tidak ditasdid. Wa qumna al-hindatu di fathah. Jadi qama ada alif musanna karena fa'ilnya musanna az-zaidan. Qamu ada wawul jama'ah karena fa'ilnya az-zaiduna jama'. Qumna dengan nun jama' mu'anas karena fa'ilnya jama' mu'anas salim adindad. Wasumia lughata akaluni al-baraghith. Ini disebut dengan bahasa akaluni al-baraghith. Akaluni al-baraghith. Di sini ada wawul jama' karena al-baraghith jama' jadi fa'il. Wa ya lughatu tayyib wa asdi sanu'ah wa balharith. Ini bahasa Bani Toyik, Bani Asdi Sanu'ah dan Balharith. Ini kabilah Arab yang bahasa mereka fi'il mengikuti perkembangan fa'ilnya. Kalau fa'ilnya mufrad, ya fi'ilnya mufrad. Kalau fa'ilnya musanna, ya fi'ilnya ikut musanna. Fa'ilnya jamak, ya fi'ilnya ikut jamak. Nah, kabilah Arab tersebut meliputi Toye, Asdusanu'ah, Balharith. Nah, bahasa mereka dikenal dengan bahasa Akaluni Al-Baraghith. Tapi yang umum, yang bagus, sesuai dengan bahasa Al-Quran, fi'il tetap mufrad sekalipun fa'ilnya musanna atau jamak. Naam. Al-mas'alatu athamina, masalah yang ke-8. Yajibu ta'nithul fi'li bita'is sakinati fi akhir al-ma'abi wa ta'il mudara'ati fi awalil mudari. Fi'il wajib dita'nith, dimu'anaskan dengan tak sukun di akhir fi'il madhi dan tak mudhara'ah di awal fi'il mudhari'. al-awal nahu qamat hindun. Nah, fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus dimu'annaskan. Karena fi'ilnya madhi, maka tak mu'annasnya disukun. Qamat. Asani nahu takumu hindun. Nah, takumu ini mu'annas dengan tak mudhara'ah karena fi'il mudhari'. Taib. Al-mas'alatu at-tasi'ah idza kana al-fa'ilu jam' at-taksiri fayajuzu ta'nithul fi'li wa tadhkiru. Kalau fa'ilnya itu berbentuk jamak taksir, maka fi'ilnya boleh mu'annas, boleh mudzakkar. Ingat, jamak taksir. Baik jamak taksirnya itu bermakna mudzakkar atau bermakna mu'annas, tidak masalah. Fi'ilnya boleh dimu'annaskan, boleh dimudzakkarkan. Nahu, qala ar-rijalu qamatir rijal. Boleh ada taknisnya, boleh tidak. Qamal hunudu wa qamatil hunudu. Nah, ja'a an-niswatu. Nah, boleh. Ja'at an-niswatu. Nah, qala ar-rusulu. Qalat ar-rusulu. Boleh. Nah, ja'a at-talamidu. Boleh. Ja'at at-talamidu. Boleh. Pokoknya fa'il itu kalau berbentuk jamak taksir, fi'ilnya boleh mu'annas, boleh apa? Mudzakkar. Nah, paham ya? Baik. Al-mas'alatu al-asirah annal asla fil fa'il ayyadiya fi'lahu thumma yudkar al-fa'ilu mal maf'ulu. Hukum asalnya fa'il itu disebutkan setelah fi'il baru menyebut maf'ul bihnya. Jadi fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bih. Itu hukum asal, urutannya seperti itu. Nahu qawli ta'ala wa waritha Sulaimanu Dawuda. Nah, waritha fi'il, Sulaimanu fa'il, Dawuda maf'ul bih. Ini hukum asal, urutannya seperti ini. Waqad yata'akhkharu al-fa'il wa yataqaddamul maf'ulu jawazan. Tapi terkadang fa'il diakhirkan, maf'ul bih-nya maju. Di fi'il, maf'ul bih, terus fa'il. Jawazan, hukumnya sifatnya boleh. Dalam contoh nahwu walaqad ja'a ala fir'aunan nudhur. Seandainya dibalik, walaqad ja'a an-nudhuru ala fir'auna, boleh. Jadi ala fir'auna maf'ul bi, an-nudhur fa'il. Wa wujuban, ada juga yang bersifat wajib. Berarti maf'ul bi wajib mendahului fa'ilnya. Nahu saghalatna amwaluna. Dhamirna maf'ul bih wajib mendahului fa'ilnya amwaluna. Kalau ditanya mengapa kok wajib, jawabannya karena maf'ul bihnya berupa dhamir muttasil sedangkan fa'ilnya berupa isim dhahir. Jadi kalau ada maf'ul bih yang berbentuk dhamir muttasil, maka wajib mendahului fa'ilnya dengan syarat fa'ilnya berupa isim dhohir ya. Tapi kalau sama-sama dhamir mutasilnya ya urut fa'il dulu baru maf'ul bi. Contoh dharabtuhu. Tak fa'il dhamir mutasil. Ha maf'ul bi dhamir mutasil ya. Jadi syaratnya kalau maf'ul bi yang wajib mendahului fa'il, maf'ul bi-nya berbentuk apa? Dhamir mutasil, sedangkan fa'ilnya berbentuk isim dhamir. Nah, kalau kalian baca hadis dengan sanadnya haddatsani haddatsani siapa? Al-Musaddad misalkan ya. Haddatsani Al-Musaddadu. Haddatsani ya mutakallim itu termasuk dhamir mutasil maf'ul bi ya. Al-Musaddadu fa'il. Ini hukumnya wajib apa jawaz? Wajib maf'ul bi dulu baru fa'il. Mengapa? Maf'ul bi-nya berbentuk dhamir mutasil, fa'ilnya berbentuk isim dhohir. Gak boleh haddatsa al-musaddadu ni gitu, gak boleh ya. Nah. Baik. Wa qad yataqaddamul maf'ulu 'alal fi'li wal fa'ili jawazan. Terkadang maf'ul bi mendahului fi'il dan fa'ilnya. Ada yang bersifat boleh. Nahu fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Nah, tadi kan urutannya fi'il, fa'il, maf'ul bi. Terkadang fi'il, maf'ul bi, fa'il. Nah, yang ini maf'ul bi, fi'il, fa'il. Jadi maf'ul bi itu mendahului fi'il juga. Ada yang sifatnya boleh. Contoh fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Fariqan maf'ul bi, kadzabu fi'il fa'il. Fariqan maf'ul bi, yaqtuluna fi'il fa'il. Kalau dibaca kadzabu fariqan, yaqtuluna fariqan, boleh. Nah, menurut kaidah nahwu ya. Wa wujuban, ada yang sifatnya wajib. Maf'ul bi wajib mendahului fi'il dan fa'ilnya. Nahwu contoh fa'ayya ayatillahi tungkirun. Ayya ayatillah, ayya maf'ul bi tungkirun fi'il fa'il. Lianna ismat istifham lahu sadrul kalam. Karena isim istifham itu harus di permulaan kalam. Jadi kalau ditanya kenapa maf'ul bi wajib mendahului fi'il dan fa'ilnya, jawabannya karena maf'ul bi-nya berupa isim yang wajib di permulaan kalam. Seperti isim apa ini? Istifham. Fa'ayya ayatillahi tukirun. Nah. Jadi pertanyaan, apakah jamak taksir sama hukumnya? Jamak taksir ghairu akil fi hukmil mas'alah as-sabi'ah. Mas'alah sabi'ah. Mas'alah sabi'ah berarti fi'ilnya di ikutkan fa'il gitu. Apa itu? Mungkin masalah, bukan masalah sabi'ah ya, masalah samina. Masalah tasi'ah ya. Masalahnya kesembilan mungkin ya, pertanyaannya ya. Apakah fi'ilnya juga boleh mudzakkar, boleh mu'annas begitu ya? Soal di sini contohnya ja'a kutubun, ja'at kutubun ya. Mungkin salah tulis ya, bukan as-sabi'ah tapi at-tasi'ah ya. Mungkin masalah yang kesembilan. Naam. Ya. Atau mungkin dia pertanyaannya kalau masalah sabi'ah seperti contohnya jadi ini umum jama' taksir di sini baik yang berakal ataupun tidak. Naam. Fi'ilnya boleh mudzakkar, boleh mu'annas. Tapi kalau yang ghairul aqil ini kebanyakan pakai yang mu'annas ya. Ja'at kutubun, hadihi kutubun. Nah. Ini sebetulnya ada rinciannya ya. Ada rinciannya. Tapi di Mutamimah saya cukupkan segini aja. Nanti rinciannya di Alfiah ya. Kapan fi'il wajib dikasih dimuanaskan, kapan jawazul amrain ya. Boleh mudzakkar, boleh mu'anas ya. Nah, itu ada rinciannya. Bahkan disebutkan kapan fi'il tidak boleh dimu'anaskan. Nah, ya. Itu ada rinciannya. Barakallahu. Ada ketentuan boleh mendahulukan maf'ul dari fi'il dan fa'il. Ya hukumnya jais. Selama tidak ada yang mewajibkan maf'ul bih mendahului fi'il dan fa'ilnya, maka hukumnya jawaz. Jadi kalau kalian ingin paham hukum jawaz, maka kalian harus tahu hukum yang wajib. Ya, selama tidak ada yang mewajibkan maf'ul bih mendahului fi'il fa'il, berarti hukum mendahulukan maf'ul bih dari fi'il fa'ilnya jawaz. Gitu saja, itu ketentuan umum. Bagaimana kalau al-baita dorabtu, rumah itu aku pukul, ngapain pukul rumah? Apakah boleh? Boleh. Jawab ya. Nah. Apa yang dimaksud dengan masalah tul kukhli, masalah celak Ini sengaja tidak saya sampaikan secara detail tentang mas'alatul kuhli. Jadi mas'alatul kuhli itu adalah masalah yang terjadi ketika amil dari fa'il itu ialah isim tafdil. Jadi hukum asalnya isim tafdil itu tidak punya fa'il, ya, kecuali dalam mas'alatul kuhli. Mas'alatul kuhli itu ada pernyataan sebagian bangsa Arab yang menggunakan lafaz al-kuhlu yang menjadi fa'il dengan sebab terletak setelah isim tafdil. Nah, tapi contohnya enggak selalu lafaz al-kuhlu. Di sini lafaz at-tana' lam aratil midan ajdar bihi at-tana'u min sahibil ijtihad. Nah, sengaja tidak saya bahas panjang lebar karena bahasanya jarang dipakai, ya, dalam kitab-kitab dan lain-lain itu jarang dipakai. Nah, sehingga saya lewati begitu saja. Insyaallah ada pembahasan yang tersendiri, ya. Jadi enggak perlu. Yang jelas mas'alatul kuhli terjadi ketika lafaz al-kuhlu jadi fa'il yang amilnya berupa apa ini? Isim tafdil. Nah, disebut mas'alatul kuhli karena fa'il yang amilnya isim tafdil hanya pada kasus itu saja, ya, enggak boleh yang lain. Karena hukum asal isim tafdil itu tidak punya fa'il. Nah, kecuali dalam mas'alatul kuhli. Wallahu ta'ala bissawab, ya. Maksudnya seandainya kalian enggak paham masalah ini, ya enggak apa-apa karena jarang dipakai. Barakallahu fikum. Itu alasannya mengapa tidak saya sebutkan secara apa ini detail. Nah, ya. Takut nanti kalian fokus ke situ, yang lainnya enggak, ya. Nah. Jika maf'ul bi dan fa'ilnya sama-sama dhamir, mana yang didulukan? Nah, yang tadi, kalau sama-sama dhamir mutasil, maka fa'il dulu baru maf'ul bi, ya. Dorab tuhu, nah, tak fa'il, ha maf'ul bi, sama-sama dhamir mutasil, ya. Nah, cukup. Hal hadful fi'li hukmu jais kama fil ayah wa in ahadun minal musyrikin. Nah, jadi pada asalnya fi'il itu disebut, ya, tapi dalam beberapa kasus boleh dibuang jika ada qarinah yang menunjukkannya, ya. Di antaranya ini wa in ahadun minal musyrikin. Qarinahnya ialah terletak setelah ada tu syarat, ya, kan atat syarat mesti masuk pada fi'il, ya kan. Nah, ini kok isim, berarti fi'ilnya dibuang, ya. Tayyib. Atau untuk meringkas jawaban, manja siapa yang datang? Zaidun, si Zaid. Jadi apa? Ah, fa'il. Mana fa'ilnya? Dibuang. Takdirnya ja'a Zaidun. Ada qorina, ada dalil yang menunjukkannya. Nah, taib. Bahkan ada yang apa namanya? Nah, cukup. Apa ketentuan maf'ul mendahului fi'il fa'il yang wajib? Nah, tadi kalau maf'ul bihnya berbentuk isim yang wajib di permulaan kalam, nah seperti isim istifham, ya, maka wajib mendahului fi'il fa'il. Fa'ayya ayatila itu kira ayya kitabin qara'ta, kitab apa yang kamu baca? Pakai ayya kitabin maf'ul bih, ya, qara'ta fi'il fa'il. Maf'ul bihnya wajib mendahului fi'il fa'il karena perbentuk isim istifham yang wajib di permulaan. Tolong ulangi masalah yang keempat. La yajuzu hadful fa'il liana umdah. Fa'il tidak boleh dibuang karena merupakan pokok dalam jumlah, dalam kalam. Kalau nampak maka itu fa'il. Kalau enggak nampak berarti dhamir mustatir. Pokoknya kalau ada fa'il mesti apa? Kalau ada fi'il mesti apa? Ada fa'ilnya. Cari sampai dapat. Kalau dapat berupa isim dhohir, ya itu. Kalau enggak dapat berarti apa ini? Dhamir mustatir. Nah kalau yang isim dhohir enggak dapat, yang dhamir mustatir juga enggak dijumpai, gimana? Nah, dibuang fa'ilnya. Kok mengapa dibuang? Nah, lihat jenis fi'ilnya. Kalau fi'ilnya majhul, nah dibuang. Contoh dharaba Zaidun al-kalba. Zaidun fa'il, ya. Ketemu ya. Nah, kalau fi'ilnya dibuat dhuriba majhul, maka dhuriba al-kalbu. Al-kalbu nebul fa'il. Mana fa'ilnya? Dibuang. Nah, katanya enggak perlu dibuang. Lihat dulu jenis fiilnya. Kalau fiilnya maklum, ya jangan dibuang. Kalau fiil majul, buang. Berarti ada tempat-tempat fa'il wajib dibuang. Di antaranya jika fiilnya dimajhulkan, ya. Naam. Dan nanti di alfiya itu ada tempat-tempat yang lain yang wajib. Nah, tapi itu kan kondisional, ya. Tapi pada asalnya kalau fi'il maklum mesti ada fa'ilnya. Cari sampai dapat. Kalau dapat isim dhohir ya itu. Kalau enggak berarti dhamir mustatir. Ya. Saya suruh ngulangi terus sih. Ustaz tolong diulangi poin 10, Mas. Kalian merasa alakilah, ya. Nah, saya sampai Ustaz patut hatu ini. Jadi hukum asal fa'il itu setelah fi'il kemudian maf'ul bih. Jadi hukum asal itu urut. Kalau ada fi'il maklum, urutannya isim dhohir setelahnya yang rafa' fa'il. Kemudian yang nasab maf'ul bih, itu urutannya seperti itu. Kadang tidak urut dalam kondisi tertentu, itu aja, ya. Nah, jazakumullah khair. terus ada yang maful bi, yang wajib didulukan, gimana ini? Ya sudah dijelaskan tadi, kok muter-muter terus ya. Nah, maful bi wajib mendahului fi'il fa'il kalau berupa lafad-lafad yang wajib di permulaan, seperti isim istifham. Kalau wajib mendahului fa'il saja, di antaranya maful bi-nya dhamir mutasil, fa'ilnya isim dhahir ya. Nah, jazakum khair atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.